الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، di kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir surat An-Nazi'at setelah kita menyelesaikan pembacaan tafsir surah Abasa. ويقول الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النازعات وهي مكية. تفسير سورة النازعات وهي مكية. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال رحمه الله تعالى: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره. Ini adalah sumpah-sumpah yang Allah bersumpah dengannya, yaitu dengan makhluknya malaikatul kiram. Jadi Allah bersumpah dengan malaikatnya. Artinya dalam beberapa ayat ini di awal dari surat An-Nazi'at ini adalah sumpah. Wan-Nazi'ati gharqa, ini sumpah. Waw di sini adalah wawul qasam. Wan-Nashitati nashta, juga sumpah. Was-Sabihati sabha, fas-Sabiqati sabqa. Ini adalah sumpah-sumpah yang Allah bersumpah dengannya, yaitu dengan malaikatnya, dengan malaikatullah jalla wa'ala al-kiram yang mulia. Wa af'alihim, dan Allah bersumpah dengan perbuatan-perbuatan malaika. Allah bersumpah dengan malaika dan perbuatannya yang menunjukkan tentang kesempurnaan, ketundukan mereka para malaikat terhadap perintah Allah dan sikap bergegas atau bersegera di dalam mewujudkan perintah-perintah Allah. Sehingga di sini Allah bersumpah dengan malaikat dan perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan tentang apa? Tentang ketundukan para malaikat yang sempurna. Mereka adalah makhluk Allah, hamba Allah yang benar-benar tunduk kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, bahwasanya para malaikat itu tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan senantiasa mewujudkan segala perintahnya. Dan mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang bersegera di dalam merealisasikan, mewujudkan, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Tidak hanya tunduk namun bersegera. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah yahtamilu annal muqsam alaih aljaza'u walba'thu bidalili al-ityani bi ahwalil qiyamati ba'da dhalik, memungkinkan bahwa tujuan Allah bersumpah dengan malaikat yaitu untuk menjelaskan, menerangkan tentang al-jaza wal-ba'ath, tentang hari pembalasan dan hari kebangkitan, dengan dalil yaitu al-ityan bi ahwalil qiyamah, yaitu Allah Jalla wa'ala menyebutkan setelah itu, setelah sumpah dengan malaikat dan perbuatannya, kemudian Allah menyebutkan, menjelaskan tentang hari kiamat, ya, tentang kondisi dan keadaan yang akan terjadi di hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Ini kemungkinan yang pertama. Dari sini barakallahu fikum, ada isyarah bahwa para ulama al-mufassirun mereka berselisih, berbeda pendapat terkait dengan al-muqsam alaih, terkait dengan al-muqsam alaih. Muqsam alaih itu yang dituju dari sumpah tersebut. Apa maksud sumpah ini? Untuk apa Allah bersumpah? Itu muqsam alaih. Iya. Kalau muqsam bihi, yaitu yang bersumpah dengannya, yang dijadikan sebagai sumpah. Apa itu? Malaikah. Dalam ayat ini Allah jadikan malaikah sebagai sumpahnya. Allah bersumpah dengan malaikah. Apa tujuan dari sumpah tersebut? Apa maksud Allah dengan sumpahnya? Ini dinamakan dengan al-muqsam alaih. Nah, Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa ada kemungkinan yang pertama. Makna dari al-muqsam alaih adalah yaumul jaza' wal ba'ats, hari pembalasan dan hari kebangkitan. Artinya ada ulama al-mufassir yang berpendapat bahwasanya al-muqsam alaih adalah yaumul jaza'. Wa yahtamilu anna al-muqsam alaih wal muqsam bihi muttahidan. Namun ada kemungkinan makna yang kedua, bahwasanya muqsam alaih tujuan sumpah, wal muqsam bihi, dan sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu muttahidan, satu. Satu saja, tidak berbeda. Kalau yang pertama berbeda, iya. Muqsam bihi malaika, muqsam alaih yaumul jaza wal ba'ath, hari pembalasan, hari kebangkitan. Berarti berbeda. Sementara kemungkinan makna yang kedua, muqsam bihi dengan muqsam alaih satu, yaitu apa? Malaika. Yaitu para malaika, wa annahu aqsama 'alal malaika. Bosnya Allah Jalla wa Ala bersumpah untuk menjelaskan tentang keadaan malaika, hamba-hambanya, makhluknya yang senantiasa taat kepada Allah, tunduk dan bersegera menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Li'anna al-imana bihim adu arkanil imani sittah. Kenapa? Para al-mufassirun atau sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya al-muqsam alaih di dalam ayat ini adalah para malaika. Ini sama dengan muqsam bihi, karena keimanan terhadap malaika adalah salah satu bagian, salah satu rukun dari 6 rukun iman. Salah satu rukun dari 6 rukun iman yang wajib diimani, yang tidak sah keimanan seseorang kecuali dia beriman dengan malaika dengan keimanan yang benar, keimanan yang lurus, keimanan yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna fi dhikri af'alihim huna ma yatadammanu al-jazaa' alladhi tatawallahu al-malaa'ika 'inda al-mauti wa qablahu wa ba'dahu. Alasan yang kedua, dari pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya al-muqsam 'alaih ini malaika dan perbuatannya sama dengan muqsam bihi, ya, sama dengan muqsam bihi. Karena tadi alasan yang pertama apa? Karena keimanan kepada malaikat salah satu rukun iman. Sehingga Allah ingin menjelaskan tentang salah satu rukun iman yang wajib diimani, yaitu beriman kepada malaikat, terhadap perbuatan-perbuatan mereka, tugas-tugas mereka, tentang kondisi malaikat. Dan walhamdulillah kita sudah belajar, dan yang belum belajar harus belajar tentang rukun iman. Iya. Bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikatnya, bagaimana beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir. Ini wajib untuk kita imani dan kita pelajari bagaimana bentuk keimanannya, sehingga iman kita benar, iman kita sesuai dengan imannya Nabi, imannya para sahabat, imannya para a'immah. Demikian barakallahu fikum. Alasan yang kedua, li'anna fi dzikri af'alihim, karena pada penyebutan perbuatan dan amalan-amalan para malaikat di sini terkandung padanya balasan, alladzi tatawallahul malaika, yang mana balasan itu dijalankan, ya, dijalankan, dilakukan oleh malaika ketika datang kematian atau sebelum kematian dan setelah kematian. Ya, ketika kematian malaikat itu datang. Iya. Malakul maut. Ini tugas malaikat, perbuatan malaikat. Malakul maut datang untuk mencabut nyawa. Tugas malaikat. Atau sebelumnya juga, sebelum dia meninggal, ya, barakallahu fikum, malaikat juga bertugas untuk mencatat amalnya, memantau dia, melihat dia, dan seterusnya dari tugas-tugas malaikat. Atau setelah kematian, tugas malaikat diantaranya malaikat akan meniup sangkakala, Israfil, meniup sangkakala untuk mereka mati, kemudian setelah itu ditiup lagi mereka bangkit dari kubur. Inilah tugas-tugas para malaikat. Sehingga al-muqsam alaih yang dijadikan sebagai atau dimaksudkan dari sumpah adalah malaikat dan perbuatan-perbuatannya, sama dengan al-muqsam bihi. Al-muhim, dua makna ini bisa benar, bisa makna yang pertama, muqsam bihi malaikat dan perbuatannya, muqsam alaih hari pembalasan dan hari kebangkitan. Atau makna yang kedua, muqsam bihi malaikat dan perbuatannya, dan muqsam alaih malaikat dan perbuatannya, sama. Dua-duanya memungkinkan sisi kebenarannya. Qala rahimahullah fa qala wan nazi'ati gharqa wa humul malaikatu allati tanzi'ul arwaha biquwwatin وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. Mana wannazi'ati gharqa, wannazi'at siapa mereka? Ya, nazi'at ini fa'il, wannazi'at yaitu para malaikat. Yang mana tanzi'u al-arwah biquwah, yang mana malaikat-malaikat ini mereka mencabut nyawa dengan kuat, dengan keras. Wa tughriqu fi naz'iha, dan benar-benar tughriq yakni balagha, bersungguh-sungguh, wanasyat, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengeluarkan ruh tersebut, nyawa tersebut dari hamba. Hatta takhrujar ruh, hingga keluar ruh dari jasad. Malaikat yang mencabutnya. Ya, ketika ruh itu keluar, dicabut oleh malaikat. Dikeluarkan. Hingga keluar dari jasadnya, terpisah dari jasad. Fatujaza bi amaliha, maka akan dibalas hamba tersebut sesuai dengan amalnya. Ruh tersebut juga akan dibalas dan jasadnya. Diterangkan oleh para ulama bahwa ketika seorang hamba di dalam kuburnya, maka terkadang dia di adab, kalau dia mendapatkan adab kubur, maka yang merasakan adab badannya dan ruhnya, dua-duanya merasakan itu. Ya, merasakan itu badannya dan ruhnya. Barakallahu fikum. Fatujaza bi amaliha, maka dibalas sesuai dengan amalannya. In khairan fa khair wa in syarr fa syarr, jika amalnya amalan kebajikan, amal saleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, dia akan mendapatkan kebaikan, bahkan kebaikan sebelum nyawanya dicabut. Sebelum nyawa dicabut, malaikat akan berbondong-bondong turun kepadanya memberikan kabar gembira. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya ila akhiril ayat." Ya, bagaimana ketika orang-orang yang istiqamah, istiqamah di atas iman, di atas amal saleh, di atas berbagai kesulitan, kesempitan hidup, dia sabar, dia istiqamah, dia tetap berjalan di atas rel yang telah Allah tetapkan, di atas syariat yang telah Allah tetapkan, dia tidak menyimpang ke sana kemari, maka ketika dia akan meninggal dunia, malaikat akan datang dan memberikan penenangan kepada dia, sekaligus memberikan kabar gembira kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu merasa khawatir, jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir dengan apa yang akan kamu hadapi nanti setelah kematian ini. Jangan, karena kamu seorang yang saleh, kamu seorang yang mustaqim. Dan jangan kamu sedih dengan orang-orang yang kamu tinggalkan, keluargamu, anak, istrimu, jangan. Allah yang akan jaga mereka. Keutamaan yang besar bagi ahli istiqamah. Namun istiqamah itu berat. Istiqamah itu butuh perjuangan. Istiqamah itu butuh kesabaran. Istiqamah itu senantiasa butuh doa dan sikap bersandar kepada Allah Jalla fi'ula. Maka dibalas sesuai dengan amalannya. Qala wan nashitati nashta wa humul malaikatu aidan. Wan nashitat, mereka ini juga adalah para malaikat. Tajtazibu al arwah bi quwwatin wa nashatin. Yang mana mereka juga nashitat, para malaikat, tajtazib yakni menarik. Al-jazbu itu hampir sama maknanya dengan an-naz'u, hanya saja jazab itu tarikan dengan sangat keras, dengan sedikit pemaksaan, itu jazab. Ya, kita mengambil sesuatu dengan paksa, itu namanya jazab. Kalau naz'u itu biasanya ditarik biasa, ditarik. Itu beda antara naz'u dengan jazbu. Ya, jazab itu ditarik dengan keras. Ada sedikit paksaan ketika menariknya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini disebutkan oleh beliau Al-Mufassir Sa'di rahimahullah, "Aw anna naz'a yakunu al-arwah al-mu'minin yakunu al-arwahul mu'minin wan nashtu li arwahil kuffar." Atau makna ini, makna dua ayat ini, "Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta." Maknanya adalah an-naz'u, naz'u itu bagi ruh-ruh kaum mukminin. Sementara an-nashtu itu bagi ruh kuffar. Dan ini memang pendapat sebagian ulama ahli tafsir, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya rincian ini, bahwasanya an-naz'u wan-nazi'at ini malaikat-malaikat yang mencabut ruh kaum mukminin. Ini dicabut dengan keras namun tidak dipaksa, karena memang lancar keluar ruhnya tersebut. Ruhnya itu keluarnya dengan enak. Hanya ditarik saja, cet, keluar. Berbeda dengan an-nashtu. Ruhnya kufar yang keras, sulit, maka dipaksa oleh malaikat untuk keluar. Demikian dipaksa, ditarik dengan keras. Ini arwah al-kufar, ruhnya orang-orang kafir. Dan sakit ketika ruh dicabut oleh malaikah bi amrillahi tabaraka wa ta'ala. Qala was-sabihat ay al-mutaraddidatu fil hawa su'udan wa nuzulan sabha. Wa makna dari as-sabihat yaitu al-mutaraddidat, yang bolak-balik. Ini malaikat-malaikat, sabihat ini juga malaikat. Malaikat yang berbolak-balik di udara, fil hawa, su'udan wa nuzulan, naik dan turun. Artinya malaikat naik turun terus, ya, karena ruh-ruh itu dicabut kemudian dibawa, ya, bawa ke langit. Jika ruh itu ruh yang baik, maka akan diletakkan dengan baik, diturunkan ke bumi, ya, dengan baik. Jika ruhnya itu jelek, maka akan dilempar ke bumi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib terkait dengan permasalahan ini. Sehingga malaikat naik turun untuk mencabut ruh-ruh hamba. Barakallahu fikum. Al-mutaraddidatu fil hawa su'udan wa nuzulan fas-sabiqati li ghairiha sabqa sabiqat li ghairiha, yang ini yang mendahului yang lainnya dengan sabqa. Ketika naik turun demikian, ya, ada yang mendahului, ada yang terlambat dan seterusnya, ya. Barakallahu fikum. Fatabadara li amrillahi wa tasbiqu asyayatin fi isali alwahyi ila rusulillahi hatta la tastariquhu. Sabiqati sabqa ay fatabadara li amrillah, malaikat benar-benar bersegera, bergegas untuk menunaikan, menjalankan perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan fulan meninggal, ya, waktunya meninggal dunia sudah ditetapkan, ya, ajalnya hari ini jam sekian, malaikat datang mencabut nyawanya segera, ya. Demikian berapa banyak pun makhluk manusia yang meninggal dunia, semuanya dikerjakan, dilakukan oleh malaikat tepat waktu, ya, dilakukan dengan tepat sesuai dengan perintah Allah dan kembali menghadap Allah Jalla wa'ala. Wa tasbiqu syayatin, dan mereka mendahului para setan-setan, yang mana setan-setan tersebut berusaha untuk mencuri wahyu. Fi isalil wahyi, mereka mendahului syayatin, para setan-setan, di dalam menyampaikan wahyu kepada utusan-utusan Allah, para rasul Allah, hingga la tastariku, sehingga tidak dicuri oleh para setan tersebut. Ya, sehingga tidak dicuri karena syaitan demikian. Ya, syaitan dari kalangan jin berusaha untuk mencuri-curi berita dari langit. Berita dari langit. Namun sebagian ulama merinci bahwasanya berita yang bisa dicuri oleh para setan adalah berita terkait dengan qada'ul kauni. Berita terkait dengan ketetapan-ketetapan kauniyah. Ketetapan kauniyah itu Allah tetapkan, ya misalnya terjadi musibah di sini, terjadi gempa di daerah sini, akan terjadi ini dan itu, ya berbagai peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Adapun wahyu berupa Al-Quran, wahyu Al-Quran itu adalah wahyu Allah, itu berupa Al-Quran, syariat Allah, maka ini tidak bisa dicuri oleh para syaitan tersebut. Ya, para syaitan tersebut tidak bisa dicuri oleh mereka. Ini dirinci oleh sebagian para ulama. Asyahid, mereka, para syaitan, mereka duduk-duduk di langit berusaha untuk mencuri-curi berita untuk kemudian disampaikan kepada para tukang sihir dan para dukun-dukun, ya, disampaikan. Kemudian didustakan berita tersebut dengan sekian banyak kedustaan. Ini Allah, Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Mereka dustakan berita-berita tersebut dengan sekian kedustaan. Qala fal mudabbirati amra al malaikah. Yani al mudabbirat di sini adalah malaikah. Alladzina wakkalahumullah ay yudabbiru katsiran min umuril alam al-ulwi was-sufli, yang mana Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka, wakkalahum, yani Allah wakilkan, Allah tugaskan para malaikah untuk mengatur kebanyakan dari urusan-urusan di alam ini. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak mampu? La, Allah maha mampu untuk mengatur semuanya. Hanya saja Allah berkehendak, ya Allah berkehendak, yaitu ingin mengatur alam semesta ini dengan malaikatnya, dengan menugaskan malaikat. Ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, membagi rizki, ya, dan seterusnya. Malaikat yang bertugas menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Itu semuanya dilakukan dengan kehendaknya yang mutlak, ya, kehendaknya yang mutlak. Tidak kemudian kita bertanya, kenapa sih Allah mewakilkan, kenapa Allah tidak melakukan sendiri? Ya bisa, Allah maha mampu untuk melakukan itu, akan tapi Allah berkehendak. Fal khalqu khalqu wal mulku mulku, kata para ulama, ciptaan ini, makhluk ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, terserah Allah mau berbuat sekehendaknya. Dan kerajaan ini adalah kerajaan Allah, terserah Allah berbuat semaunya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, tidak ditanya apa yang Allah lakukan, kenapa Allah berbuat begini, begitu, begini. Jangan ditanya. Mereka hamba-hamba Allah yang ditanya, yang semestinya pantas untuk diajukan pertanyaan, ditujukan pertanyaan kepada mereka, kenapa kalian melakukan ini, kenapa kalian tidak melakukan ini. Ini penting terkait dengan permasalahan ini. Alladzina wakkalahumullah ayyudabbiru katsiran min umuril alam al-ulwi was-sufli, Allah menugaskan para malaikat untuk mengatur kebanyakan dari perkara-perkara di alam ini, baik alam yang di atas yang tinggi ataupun alam yang di bawah. Minal amtar, dari turunnya hujan. Wan nabat, atau juga tetumbuhan, terkait dengan tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon dan seterusnya. Wal asjar, pepohonan. Waryah, angin. Wal bihar, laut. Wal ajinnah, ajinnah jamak dari janin, yang terkait dengan apa yang ada dalam janin. Ya, kalau bahasa biologinya embrio. Bagaimana janin embrio itu dia berkembang, bagaimana dia makan dan hidup dan terus sampai keluar menjadi cabang bayi. Ini di dalam alam, ya, alam tertentu dalam perut rahim ibu, dia hidup di sana dalam sekian waktu. Nah, maka Allah tugaskan malaikat untuk mengatur itu semuanya. Wal hayawanat, hewan-hewan dengan berbagai jenisnya. Wal jannah wan nar, termasuk surga dan neraka, diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Qala yauma tarjufur rajifah wa hiya qiyamus saah, hari di mana tarjufur rajifah, tarjuf itu maknanya bergetar, rajifah dengan getaran, yaitu terjadi hari kiamat, tegaknya hari kiamat. Tatba'uhu ar-radifah ay ar-rajfatul ukhra allati tardafuha wa ta'ti tilwaha, yaitu getaran yang berikutnya. Karena telah kita pelajari bagaimana peristiwa hari kiamat, sudah kita baca pada surat-surat sebelumnya, terkhusus pada surat At-Takwir, demikian juga sebelumnya Al-Infitar dan Al-Insyiqaq, yang disebutkan oleh para ulama. Siapa yang ingin mengetahui gambaran hari kiamat secara utuh, ya, hendaknya dia membaca dan mempelajari tiga surat ini, Al-Insyiqaq, Al-Infitar dan At-Takwir. Iya. Bagaimana peristiwa dan kedahsyatan hari kiamat? Sudah kita baca alhamdulillah. Iya, sudah kita baca tiga surat ini, bagaimana Allah hancurkan gunung-gunung, bagaimana langit jatuh dan pecah, bintang-bintang berjatuhan, laut kemudian dijadikan satu, ya, dan seterusnya dari peristiwa-peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat dan mengerikan. Qulubu yawma idhi wajifah mujifatun wa munza'ijatun min syiddati ma tara wa tasma'u. Di hari itu hati-hati wajifah, hati-hati bergetar dan dalam keadaan galau, bingung. Mujifah itu maknanya muttarib. Wa munza'ija, dalam keadaan mutaraddid, bingung, galau. Min syiddati ma tara, disebabkan dahsyatnya dan ngerinya apa yang dilihat dan didengar ketika itu. Melihat dan mendengar suara yang dahsyat, melihat peristiwa tersebut, na'udzubillah, peristiwa hari kiamat. Kita saja kejadian yang kita lihat, ya, peristiwa gempa disertai dengan tsunami atau yang terjadi itu, ya, likuifaksi, itu sudah sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan, sampai orang ketika berkomentar, ini di luar batas ilmu saya, jangkauan ilmu saya tidak sampai di sini. Sangat mengerikan yang seperti itu. Sedikit. Nah, sedikit tsunami yang hanya sedikit saja, baru sedikit. Lalu bagaimana hari kiamat? Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam ayat-ayat ini, terkhusus dari surat-surat Makkiyah, Allah terus mengingatkan kaum mukminin sekaligus memperingatkan, ya, mengancam dan memperingatkan orang-orang kafir terkait dengan kebenaran hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, pada surat-surat yang kita baca, Allah masih saja mengingatkan tentang benarnya hari kebangkitan. Kebangkitan itu ada, pembalasan itu akan terjadi, hari kiamat itu pasti. Dari sini penting bagi kita semuanya kaum mukminin untuk menguatkan iman kita terhadap hari akhir, dan hendaknya kita senantiasa mengingat akan hal ini, mengingat bahwasanya kita akan mati, kita akan dibangkitkan, kita akan dibalas. amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini, kalau itu senantiasa ada di hadapan mata kita, ada dalam kalbu kita, maka kita akan takut kepada Allah dan senantiasa tunduk untuk mempersiapkan diri. Terlebih kematian itu datang secara mendadak, kita tidak tahu. Ya, kematian itu kapan datang kita nggak tahu. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ya ini dan itu, tiba-tiba meninggal. Maka penting dan wajib bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian dan mengingat hari kebangkitan dan hari pembalasan, sehingga Allah senantiasa mengingatkan kaum mukminin dan juga kepada orang-orang kafir, kalian ingat hari kebangkitan itu akan terjadi, kalian akan dibangkitkan, kalian akan dibalas. Barakallahu fikum. Qala absaruha khashi'ah ay dhalilah haqirah. Dan pandangan-pandangan mata mereka ketika itu dalam keadaan khashi'ah, dalam keadaan takut, dalam keadaan dhalilah, rendah, hina. Yani orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan, yang mengingkari adanya hari pembalasan. Di hari itu pandangan mereka benar-benar pandangan yang penuh ketakutan. Kenapa Allah sandarkan kepada pandangan? Karena memang ketika seorang takut itu akan nampak terlihat pada matanya. Orang kalau takut akan terlihat matanya itu benar-benar takut, itu tergambar pada pandangannya. Barakallahu fikum. Sehingga Allah menyebutkan absaruha khashi'ah, pandangan mata mereka ketika itu dalam keadaan rendah, hina, dina, dalam keadaan takut. Qad malaka qulubuhum khauf al-khauf, hati-hati mereka atau rasa takut telah meliputi hati mereka, menguasai hati mereka. Ya. Rasa takut telah menguasai hati mereka. Wa adhalu afidatahum al-faza', dan rasa takut yang mendadak telah membuat mereka ya linglung, ya apa? Adhal, telah membuat mereka dalam keadaan tidak sadar. Wa ghalaba alaihim at-ta'assufu, dan rasa penyesalan dan kesedihan yang luar biasa telah mendominasi hati mereka, telah menutup mereka, menyelimuti mereka. Di hari itu hati-hati dalam keadaan takut, dalam keadaan ya bingung, dalam keadaan sedih dan menyesal yang sangat ya, penyesalan yang luar biasa di hari itu. Bagi siapa? Mereka. Orang-orang kafir, al-fujjar, ahlul fujur, ahlul ma'asi. Qala wastawlat alaihim al-hasratu, dan kegundahan, kesedihan benar-benar telah menguasai mereka. Yaquluna ay al-kuffar fid dunya, dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir di dunia, ala wajhi takzib, berkata dalam konteks pendustaan, pengingkaran dan pendustaan. Mereka menyatakan a'idza kunna idzaman nakhira. A'idza kunna idzaman nakhira. Apakah kita ini ketika telah menjadi tulang belulang yang telah rapuh dan hancur berantakan, nakhira akan dibangkitkan? Artinya mereka mengingkari. Qalu tilka idzan karratun khasirah, ay istab'adu ay yab'athahumullahu wa yu'idahum ba'dama kanu 'idhaman nakhirah jahlan minhum biqudratillahi wa tajarra'u 'alayh. Qalu, mereka menyatakan, tilka idzan karratun khasirah. Apakah kita ketika sudah mati dan dikuburkan menjadi tulang belulang yang sudah hancur berantakan, apakah kita kemudian akan dibangkitkan? Kalau kita dibangkitkan, ini sebuah kerugian, ya, sebuah kerugian besar. Kata Al-Imam Sa'di, istab'adahum mereka merasa suatu yang tidak mungkin, istab'ad, merasa tidak mungkin, merasa mustahil mereka Allah akan membangkitkan mereka, merasa tidak mungkin dan mustahil Allah akan membangkitkan mereka dan mengembalikan kondisi mereka setelah mereka menjadi idhaman nakhirah, menjadi tulang belulang yang telah hancur. Jahlan minhum, disebabkan kebodohan dari mereka, kebodohan terhadap kudrah Allah, terhadap maha mampunya Allah Jalla wa'ala, maha sempurnanya kemampuan dan kudrah Allah Jalla wa'ala. Wa tajarra'u alaih, dan sikap berani dan lancang kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka demikianlah kondisi orang-orang kafir dahulu. Mereka mendustakan dan mengingkari hari kebangkitan, merasa aneh, merasa mustahil jika mereka akan dibangkitkan lagi dan dikembalikan lagi dalam kondisi yang sebelumnya, ya, di hari kiamat. Qala Allahu fi bayani suhulati hadzal amri alaih, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka mudahnya perkara ini bagi Allah, bukan suatu yang sulit, bukan suatu yang berat untuk Allah Jalla wa ala membangkitkan mereka dan mengembalikan kondisi mereka, keadaan mereka, bentuk mereka sebagaimana dahulu mereka hidup di dunia. Qala fa innama hiya zajratun wahidah yanfukhu fiha fis-sur, hiya zajratun wahidah, yani karratun, kembalinya itu gampang bagi Allah, hanya dengan zajratun wahidah ay nafkhatun wahidah, hanya dengan satu tiupan saja, satu tiupan sangkakala, hanya dengan satu tiupan sangkakala, tidak harus dua, tidak harus tiga, tidak harus empat, satu saja tiupan sangkakala, maka semuanya akan bangkit. Mudah bagi Allah. Barakallahu fikum. Yunfakhu fiha fis-sur fa idza al-khalaiqu kulluhum bis-sahira, maka tiba-tiba dengan tiupan tersebut seluruh makhluk bis-sahira ay ala wajhil ardi, mereka semuanya akan bangkit berdiri di atas muka bumi, bangkit di atas muka bumi ini, qiyamun yanzurun, berdiri dalam keadaan menunggu ketetapan dan keputusan dari Allah Jalla wa ala. Yani mereka dibangkitkan kemudian dikumpulkan, al-ba'thu kemudian al-hasyru, fayab'athuhumullah thumma yahsyuruhum, Allah membangkitkan mereka kemudian Allah kumpulkan mereka. Fayajma'uhumullahu wa yaqdi bainahum bihukmihil adli wa yujazihim, maka Allah kumpulkan mereka semuanya dan Allah putuskan urusan-urusan mereka dengan hukumnya yang adil, dan Allah membalas amalan-amalan mereka tersebut. Setelah Allah kumpulkan, kemudian Allah hukumi, ya, Allah hukumi, kemudian setelah itu terjadi pembalasan amal. Mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم pada beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hal ataka haditsu Musa? Apakah belum datang kepadamu kabar berita tentang Nabi Musa? Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Dijelaskan oleh para ulama di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala banyak menyebutkan kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Ya, kisah Nabi Musa termasuk kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, banyak Allah sebutkan, dan juga kisah Bani Israel. Kenapa? Karena kisah ini kisah yang menunjukkan tentang alamat keimanan dan orang-orang yang berada di atas iman, dan alamat kekufuran dan orang-orang yang berada di atas kekufuran yang sangat nyata. Sehingga Allah menyebutkan kisah ini. Kisah Nabi Musa bersama orang-orang yang beriman, benar-benar di atas iman, kokoh di atas keimanan. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang kafir, lambang kekafiran dan benar-benar di atas kekafiran yang nyata. Sehingga sering Allah sebutkan kisah ini di dalam Al-Quranil Karim. Qala wa hadzal istifhamu an amrin adzim mutahaqqiqin wuqu'uhu. Ini adalah pertanyaan dari sebuah perkara yang agung yang benar-benar terjadi. Ya, yang benar-benar terjadi. Nah, ini harus kita yakini. Ketika Allah menyatakan hal ataka haditsu Musa, ini pertanyaan yang menunjukkan tentang sebuah peristiwa yang benar terjadi, kisah yang nyata, bukan fiktif. Ya, yang nyata terjadi. Seorang mukmin harus mengimani akan hal ini, bahwa kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah mutahaqqiqah, shadiqah. Memang realnya demikian, terjadi, benar, bukan karangan, bukan naam kamuflase dan seterusnya. La. Ai hal ataka hadithuhu iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Allah memanggil Musa di wadil muqaddas, di wadi yang suci, yaitu Tuwa. Wa huwal mahallu alladhi kallamahu Allahu fi, yaitu tempat di mana Allah berdialog dengan Musa secara langsung. Di sini, di wadil muqaddasi Tuwa. Namanya Tuwa, wadi, ya. Al-Muqaddas Tuwa. Wa amtanna alaihi birrisalah, yang mana Allah memberikan anugerah dan nikmat kepada Musa dengan menjadikan beliau sebagai rasul, dengan ar-risalah. Allah jadikan sebagai rasul, Allah turunkan dan berikan wahyu kepadanya. Wa khassahu bil wahyi wal ijtiba, dan Allah khususkan beliau, Nabi Allah Musa, dengan wahyu. Allah khususkan dengan wahyu dan ijtiba, yaitu ijtiba bermakna istifa, yaitu Allah pilih. Allah pilih Musa sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Bahkan Allah pilih Nabi Musa sebagai kalim ar-Rahman, sebagai nabi, rasul, hamba Allah yang langsung berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, berdialog secara langsung dengan Allah. Ini kita yakini. Nabi Musa, satu-satunya nabi yang langsung berdialog dengan Allah tabaraka wa ta'ala di dunia. Tidak ada yang lain. Qala, faqala lahu idhab ila fir'auna innahu tagha. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ai fanhahu antughyanihi wa syirkihi wa isyanihi. Hendaklah kamu ke sana menemui dia, Fir'aun. Cegah dia dari sikap ekstrim, melampaui batas, dan kesyirikan yang dia lakukan, serta kemaksiatan yang terus menerus dia kerjakan. Biqaulin lin, dengan ucapan yang lembut. Ya, yang Allah katakan dalam ayat yang lain, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kata Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Musa dan Harun, keduanya yang datang menghadap Fir'aun, qula lahu qawlan layyinan, sampaikan kepada dia dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan kata-kata yang bijak, yang hikmah, kamu sampaikan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adab, sopan santun, menjaga lisan ketika berdialog, berbicara dengan seorang, bahkan kepada seorang yang sangat jelek, sangat jahat dan ganas, sangat kafir, yaitu Fir'aun, masih saja Allah menyatakan qula lahu qawlan layyinan, ucapan dengan ucapan yang lembut, semoga dia mau ingat dan kembali, dan semoga dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini salah satu tariqatu dakwah, cara berdakwah, yaitu dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, bukan dengan ucapan-ucapan yang barakallahu fikum, yang keras, yang kasar. Biqaulin lin wa khitabin latif la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, dengan ucapan yang lembut, dengan khitab yang latif, dengan tata bahasa yang baik, yang bagus, semoga dia ingat dan takut. Faqul lahu hal laka ila an tazakka, katakan kepadanya hal laka ila an tazakka, hal laka fi khislatin hamidah wa mahmadatin jamilah yatanafasa fiha ulul albab, apakah ada padamu perangai yang terpuji, ada padamu perangai yang terpuji, sifat-sifat dan akhlak yang mulia, yang mana orang-orang yang berakal akan berlomba-lomba untuk ya mengambil dan mencontoh akhlak dan sikap yang terpuji tersebut darimu, ada seperti itu? Wahya antuzaki nafsaka watahharaha au tatahharaha min danasil kufri wa tughyan, yaitu engkau hendaknya menyucikan dirimu dan membersihkannya dari noda-noda kekufuran dan sikap melampaui batas, ilal iman wal amalis saleh. Yani dengan pertanyaan, apakah kamu mau membersihkan jiwamu wahai Fir'aun, membersihkan jiwamu dari kekufuran, dari sikap melampaui batas, ya, karena melampaui batas membunuh, ya, dan seterusnya, dan kesyirikan yang ada padanya, kekufuran dengan menyatakan saya adalah ilah. Nah, ma'alimtu, saya tidak tahu ada ilah ghairi, saya tidak tahu ada ilah yang selain saya, tidak ada Tuhan selain saya. Maka nasihat ini disampaikan dengan pertanyaan, hal na'am laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika ay adulluka alaihi wa ubayyinu laka mawaqi'a ridah min mawaqi'a sukhtihi, dan maukah aku akan tunjukkan kepadamu jalan kepada Rabbmu, tempat-tempat yang mana, jalan-jalan di mana kamu akan bisa meraih keridhaan Allah, dan mana tempat-tempat dan jalan-jalan yang dengannya kamu akan mendapatkan murka Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena telah masuk waktu zuhur. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.